يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhthum karya Syekh Al-Imam Sufi Rahman Mubarak Furi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang mukatabatur rasul lil muluk, surat-surat Rasulullah kepada para raja. Rasulullah menyurati raja-raja dunia pada waktu itu. Dan itu setelah terjadi peristiwa apa kemarin? Sulhul Hudaybiyah, betul ya? Jadi salah satu isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah itu adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Maka di tahun pertama dari masa gencatan senjata itu diisi oleh Rasulullah dengan melebarkan dakwah ke non-Quraisy. Selama ini kan terfokus pada Quraisy dan Jazirah Arab kan itu kan. Maka dengan adanya Sulhul Hudaybiyah ini justru itulah kemenangan bagi kaum muslimin. Mana saya terangkan. Jadi Rasulullah bisa fokus untuk mendakwai orang-orang non-Arab tanpa ada gangguan dari kafir Quraisy karena sudah terikat dengan apa? Perjanjian. Maka kemarin saya jelaskan Rasulullah berkirim surat kepada Raja Isra, yaitu Raja Persia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat beliau disobek, dirobek-robek, ditolak. Kemudian Rasulullah berkata, mazzaqallahu mulkahu, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Tidak berlangsung lama terjadi kudeta berdarah di negeri Persia. Kan gitu kemarin. Kemudian Rasulullah juga berkirim surat ke Raja Mesir, yaitu Al-Qawqis. Qawqis ini Raja Mesir dan Alexandria, yang mana dia ini raja kecil yang bertanggung jawab kepada Kaisar Romawi. Qawqis ini memuliakan suratnya Nabi, dan dia meyakini bahwa Nabi akhir zaman itu ada. Hanya saja menurut keyakinannya Nabi terakhir itu bukan dari bangsa Arab tapi dari Bani Israel. Nah, Muqawqis sendiri bukan Arab, bukan Bani Israel. Muqawqis itu adalah bangsa Kipti, bangsa Mesir asli. Raja Muqawqis ini kemarin sudah saya jelaskan menghormati suratnya Nabi dan memberi hadiah Rasul. Rasulullah dikirimi hadiah melalui utusan Nabi yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah. Rasulullah diberi hadiah berupa dua wanita. Ustaz, hadiah kok wanita? Zaman dulu memang kayak gitu, mau diapakan? Apa kita mau menyalahkan sesuatu yang sudah terjadi? Memang zaman dulu seperti itu keadaannya. Kita gak bisa mengingkari, zaman dulu memang seperti itu. Hadiah berupa apa? Wanita. Ya budak. Rasulullah dikirimi dua wanita. Yang pertama bernama Sirin, yang kedua bernama Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi apa kemarin? Baglah, diberi bighal. Dul-dul. kuliah, tapi enggak mau masuk Islam. Meskipun dia masih iman bahwa nabi akhir zaman akan ada, tapi enggak masuk Islam. Dan nanti muka izin akan ditaklukkan di zamannya Umar bin Khattab dengan panglima perang bernama Amr bin Aus. Belum sekarang, itu masih nanti. Kemarin juga sudah kita jelaskan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi. Tetapi suratnya Nabi ke Raja Najasyi ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Apakah surat itu dikirim Nabi ketika dulu, ketika Ja'far bin Abi Thalib memimpin rombongan hijrah awal, ya kan, ke Habasy, ataukah ketika selesai suhu Hudaybiyah? Nah, itu para ulama khilaf pendapat. Tapi kelihatannya itu yang pertama. Atau tidak menutup kemungkinan ada surat lagi dikirim ke Najasyi yang setelah Najasyi wafat, Najasyi berikutnya. Bisa dipahami ya? Najasyi yang Islam adalah Najasyi yang bernama Ashamah. Yang ketika Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke sana ada raja itu yang masuk Islam. Setelahnya wallahualam enggak tahu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kemarin juga sudah kita jelaskan surat Rasulullah SAW yang paling penting dan banyak pelajaran menarik di situ adalah surat Nabi yang dikirim ke Kaisar Romawi, Heraklius. Perhatikan ya, kalau antum dengarkan sirah kisah Rasul pernah berinteraksi dengan orang Romawi, itu maksudnya itu, perhatikan, itu maksudnya itu bukan Romawi Barat. Bukan Roma yang kita kenal sekarang ini, bukan. Bukan Vatikan ini, bukan. Tapi setiap ada hadis Nabi mengatakan Romawi, Kaisar, Heraklius, yang dimaksud Romawi di situ adalah Romawi Timur. Paham sampai sini? Romawi apa? Bizantium. Dan sejarah mencatat Romawi Barat dan Romawi Timur itu tidak akur. Jangan dikira akur ya. Ketika nanti saya lebarkan sedikit sebelum nanti balik ya, saya ingin menjelaskan tentang Romawi ini. Ketika terjadi perang salib, orang-orang Barat datang ke tanah Palestina, Yerusalem, itu yang datang itu Romawi mana? Romawi mana? Yang datang itu Romawi Barat. Ketika mereka melalui, ada yang jalur darat, ada yang melalui jalur Laut Mediterania. Tahu Laut Mediterania? Laut yang di situ ada Ciprus, ada Yunani itu. Bagi pecinta peta ya paham, enggak paham ya wis menengoelah ya. Jadi ada yang melalui jalur laut, ada yang melalui jalur darat. Kalau melalui jalur darat, maka orang-orang dari Perancis, dari Inggris itu melalui Konstantinopel. Konstantinopel itu Turki, tempatnya Romawi Timur. Nah, ketika Romawi Barat ini berjalan ke tanah Yerusalem, diiming-imingi bahwa di sana adalah apa namanya, ada tanah Holy Land, tanah suci, tempatnya Yesus dan seterusnya kan? Maka para bajingan, para berandal, para preman yang dari Barat itu datang ke tanah Palestina melalui Romawi Timur. Disitulah terjadi penjarahan. Disitu terjadi apa namanya, perampokan. Yang dirampok siapa? Romawi Timur. Dirampok oleh siapa? Romawi Barat. Makanya enggak terima. Ya, makanya apa? Tidak terima. Bahkan ketika apa namanya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, maka warganya mengatakan kami lebih senang dikuasai oleh orang-orang Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih, daripada dikuasai Romawi Barat. Paham maksudnya? Enggak, sampai detik ini enggak cocok, Pak. Romawi Timur itu sekarang ya kayak suruh apa, Rusia, Bulgaria, negara-negara Eropa Timur. Sampai detik ini enggak cocok sama Barat. Sampai detik ini. Dan itu sudah turun temurun dari dulu. Paham sampai sini ya? Oke, kita kembali ke materi. Lah kemarin itu Rasulullah mengirimkan surat kepada Raja Heraklius dan hampir Raja Heraklius Kaisar Romawi masuk Islam. Tapi karena takut kekuasaannya lenyap, tidak mau masuk Islam. Padahal mereka tahu bahwa Rasul itu Rasul. Bahkan Heraklius sudah mengatakan, seandainya wahai Abu Sufyan, yang kamu ceritakan dari A sampai Z itu benar, maka sungguhnya Nabi itu benar adanya. Seandainya dia ada di hadapanku, niscaya aku cuci kakinya. Dan sesungguhnya kekuasaan Nabi itu nanti akan sampai ke tempat aku berbicakin. Dan terbukti. Itu sebenarnya tahu ini Raja Heraklius ini. Oke. Tapi dia gak mau masuk Islam. Sampai situ kemarin ya. Nah sekarang suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelima. Betul? Ya betul ya. Alkitab ilal Mundhir bin Sawi. Rasulullah berkirim surat ke Raja Bahrain. Ke Raja Bahrain. Wa kataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Mundhir bin Sawi hakimil Bahrain kitaban yad'uhu fihi ilal Islam. Rasulullah menulis surat kepada Raja Bahrain yang bernama Al-Mundhir bin Sawi. Rasulullah kirim surat diajak masuk Islam. Wa ba'atha ilaihi al-Ala ibn al-Hadrami bidzalikal kitab. Rasulullah mengutus seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Ala bin Hadrami. Dikasih utusan suruh berangkat bawa suratnya Rasulullah. Kalau dikatakan suratnya Nabi, itu yang nulis bukan Nabi. Karena Nabi enggak bisa nulis. Paham? Nabi itu nyuruh sekretarisnya Al-Katib, juru tulis, untuk menulis, didikte sama Nabi. Terus di akhir Rasulullah ada cincin di sini. Dikasih cincin begini. Stempel. Jadi khotam dalam bahasa Arab itu bisa artinya cincin, bisa artinya apa? Stempel. Jadi Rasulullah itu, kemarin sudah saya jelaskan, Rasulullah itu pakai cincin. Kalau saya mau pakai cincin seperti sunnah Nabi. Nah, Rasulullah enggak pakai cincin. Kapan Rasulullah pakai cincin? Akhir-akhir. Jadi dari diangkat jadi Rasul umur 40 tahun sampai hijrah ke Madinah berapa umur? Kurang lebih 5-3 tahun, betul ya? Kemudian di Madinah sudah beberapa tahun, kurang lebih 6 tahunan, itu enggak pakai cincin. Baru ketika Rasulullah kirim surat, adatnya raja-raja dulu itu enggak mau menerima surat kalau enggak ada apa? Stempelnya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa, bukan terpaksa, Rasulullah membuat cincin itu yang fungsinya untuk stempel, ada tiga baris Muhammad Rasul Allah. Kemudian setelah itu dipakai, setelah Rasul wafat dibawa Abu Bakar apa cincin itu. Ini kita pindah dulu, bukan kitab yang kita bahas ini. Setelah Rasul wafat dipakai siapa? Abu Bakar. Abu Bakar wafat dibawa Umar. Umar wafat dibawa Uthman. Lah Uthman ini radhiyallahu anhu waktu datang ke sumur, beliau nimba, jatuh cincinnya ini. Cincinnya Rasulullah itu loh, jatuh. Dicari sama sahabat, enggak ketemu-ketemu. Jadi kalau ada orang yang mengklaim punya cincinnya Rasulullah, pastikan bahwa itu bohong. Di museum mana, di ini katanya nemu cincin. Enggak benar. Rasulullah enggak punya cincin banyak seperti sampaikan koleksi akik, enggak. Cincinnya Nabi cuma satu, itu pun ada fungsinya, betul apa enggak? Nah, itu pun jatuh. Antum bisa buka di kitab yang saya ajarkan di Aliman TV itu loh. Apa namanya kitab Syarah sama Ilu Nabi, dijelaskan tentang cincinnya Nabi. Kapan Nabi pakai cincin, kenapa Nabi pakai cincin, dan untuk apa Nabi pakai cincin, dan kemana cincinnya Nabi hilang, enggak ditemukan. Ya, itu ya. Dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Ala bin Hadrami ke Raja Bahrain. Ya, fakata bal mundir ila Rasulullah, setelah dibaca oleh, enggak dijelaskan di sini suratnya bagaimana, enggak dijelaskan, cuma intinya ngajak masuk Islam. Setelah dibaca oleh Al-Mundhir bin Sawi, dia masuk Islam. Memang itulah hidayah itu macam-macam. Ada orang diberi gampang masuk Islam, ada yang sulit masuk Islam. Setelah itu Sawi bin Mundhir balas suratnya Nabi. Amma ba'd ya Rasulullah, fa inni qara'tu kitabaka ala ahli al-Bahrain. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah membaca suratmu kepada penduduk Bahrain. Faminhum man ahabbal islama wa ajabah wa dakhala fihi. Sebagian dari kaumku, sebagian dari rakyatku, ada yang senang sama Islam, masuk Islam dan kagum dengan Islam. Wa minhum man karihahu, tapi sebagian rakyatku yang lain benci, enggak senang sama Islam. Wa bi ardi majus wa yahud, dan di negeriku ya Rasulullah ada majusi dan ada yahudi. Nah, kalau antum melihat petanya Bahrain, Bahrain itu kalau lihat di peta itu dekat dengan teluk apa? Teluk Arab. Itu pun nama itu penting. Orang Iran nyebutnya Teluk Persia. Orang Arab nyebut apa? Teluk Arab. Karena nama itu penting. Seperti kita ini setiap hari lihat peta sejak SD kita ngomong Laut Cina Selatan. Itu loh, di sebelah utaranya Indonesia ini. Kita sejak kecil, sejak SD diajari itu laut namanya laut. Padahal jauh enggak dari Cina. Jauh. Itu secara politik menang Cina. Karena kita ngasih nama Laut Cina Selatan. Harusnya itu Laut Indonesia itu. Paham maksudnya? Jadi nama itu penting. Sampai detik ini orang Arab nyebutnya Teluk Arab. Orang Persia, orang Iran nyebutnya Teluk. Itu bagian dari politik. Paham maksudnya? Ya? Nah, Bahrain di situ. Nyebrang sudah Persia, sudah Iran. Makanya Bahrain kemarin itu, Pak. Ini keluar dari tema lagi. Kemarin Bahrain terjadi kudeta besar-besaran. Wes sudah dikuasai sama Syiah. Ternyata dari mana senjata mereka itu? Dari Iran, disuplai lewat kapal-kapal nelayan itu loh. Dibuka ternyata senjata semuanya. Nah, makanya di situ ada Majus. Ada orang-orang apa? Majusi. Kenapa? Karena secara peta Bahrain ini sudah dekat nyebrang laut sama apa? Iran. Jelas sampai sini ya. Maka di situ ada orang Majusi dan ada orang Yahud. Dan ada orang Yahudi. Kemudian maka berikan perintahmu kepadaku ya Rasul tentang mereka ini. Apa yang harus aku lakukan? Gitu loh maksudnya. Ada Yahudi, ada apa? Majusi, ada yang senang Islam, ada yang enggak senang Islam, gimana ya Rasulullah? Nah, itu menunjukkan baiknya Al-Mundhir bin Sa'wi, minta petunjuk Nabi. Fakataba ilaihi Rasulullah, maka Rasulullah nulis surat balik dan mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah titik. Sering saya ulang-ulangi. Jadi Rasulullah kalau nulis surat selalu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Ilal Mundhir bin Sa'wi salamun alaika. Kepada Mundhir bin Sa'wi semoga keselamatan bagimu. Kalau pertama kan salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Kan enggak boleh mendoakan orang yang masih kafir. Tapi ketika sudah Islam, salamnya Nabi assalamu alaikum. Fa inni ahmadullah fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu. Sungguhnya aku mengingatkanmu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa inni udzakiruka Allah azza wa jalla, sungguhnya aku ingatkan dirimu kepada Allah. Ya, fa innahu man yuti'u rusuli wa yatba amrahum faqad ata'ani. Barang siapa mentaati utusanku, berarti dia barang siapa yang taat kepada utusanku dan mengikuti utusanku perkaranya, faqad ata'ani, berarti dia telah mentaati aku. Kan Rasulullah kan ngirim surat kan? Masih ada utusannya. Barang siapa yang mentaati utusanku ini, berarti dia mentaati aku, kata Nabi. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, wa inna rusuli qad asnau alaika khaira, sungguhnya utusanku telah memujimu. Berarti baik enggak Mundhir bin Sa'wi ini? Baik. Terus dikasih arahan sama Rasulullah, faqbal minhum. Kemudian wa man aqama ala yahudiyya aw majusiyya fa alaihil jizyah. Adapun orang Yahudi dan orang Majusi maka wajib membayar jizyah. Nah, ini berhasil ini surat ini. Berarti Sa'wi bin Mundhir masuk Islam. Kemudian surat berikutnya, surat Al-Kitab ila Hauda bin Ali Sahibil Yamamah. Surat yang dikirim Nabi ke negeri Yamamah. ke rajanya atau ke ketua sukunya yang bernama Haudah, Haudah bin Ali, ya, penguasa negeri Yamamah. Rasulullah menulis surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Haudah bin Ali, salamun ala manittaba'al huda, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa Rasulullah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim? Iktidaan bil Quran, karena Rasul mencontoh Al Quran. Setiap ada surat baru dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rasulullah ingin menyontoh Al Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Haudah bin Ali, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Itu dalil bahwa enggak boleh mendoakan orang kafir kecuali doa apa? Doa apa? Doa petunjuk hidayah. Wa'lam anna dini Sayyid Har. Ketahuilah wahai Haudah bin Ali, sesungguhnya kekuasaanku, agamaku akan nampak, akan datang ke negerimu. Mau enggak mau akan sampai ke situ. Fa aslim, masuk Islamlah. Taslam, kamu selamat. Wa aj'alulaka ma tahta yadaika, dan aku jadikan untukmu apa yang masih ada di bawahmu. Artinya kamu tetap jadi pemimpin di situ. Itu dalil bahwa dari suratnya Nabi ini, perhatikan. Suratnya Nabi ini dari yang kemarin saya jelaskan dari A sampai Z itu, di antara ibrohnya kemarin enggak saya jelaskan itu. Di antara pelajaran yang bisa dipetik bahwa fungsi dari dakwah itu bukan untuk menjadi penguasa. Dengan dalil dia tetap jadi apa? Raja. Romawi kalau mau masuk Islam, PN raja, kamu tetap raja. Memang bukan itu tujuannya untuk dakwah. Dakwah tujuannya bukan supaya menjadi apa? Raja. Tapi ada sebagian di antara kaum muslimin, saudara-saudara kita, aktivis dakwah, itu menilai berhasil tidaknya dakwah kalau jadi apa enggak. Sehingga itulah yang dijadikan barometer keberhasilan dakwah. Waduh, gak berhasil. Waduh, sekarang di anggota dewan cuma segini, berarti dakwah harus ada. Jadi ada yang orientasinya itu keberhasilannya dihitung kalau sudah ada menjadi anggota dan seterusnya, anggota dewan dan seterusnya. Padahal ini kalau kamu mau nurut tetap kamu jadi raja, kan gitu kan? Gak diode-ode, ya. Kamu tetap raja. Yang penting terapkan apa? Islam di situ. Itu punya fungsi dari dakwah, bukan apa? Melengserkan orang, bukan. Ya kan gitu kan, buktinya tetap seperti itu. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, sudah dikatakan sama Nabi kalau kamu masuk Islam, kamu selamat dan kerajaanmu tetap milikmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk seorang sahabat Nabi namanya Saliq bin Amr Al-Amiri. Iya, betul. Ya. Maka berangkatlah Saliq bin Amr kepada Haudah. Terus dia balasnya enggak jelas. La enggak A enggak B, enggak jelas. Betul gitu ya? Kalau yang pertama jelas-jelas, ini enggak jelas ini bantahnya. Dia cuma ngomong normatif aja, takut nentang, takut nanti diserang. Paham enggak maksudnya? Kalau mau ikut juga belum siap, jadi enggak jelas jawabannya. Cuma dia mengatakan ma ahsana matat ulahi wa ajmala, alangkah bagusnya apa yang kamu seru. Wal arabu tahabu tahabu makani, sedangkan orang-orang Arab ini apa? Banyak yang takut terhadap kedudukanku. Nah, faj'al li ba'dhal amr, jadikan untukku sebagian perkara supaya aku bisa mengikutimu. Enggak jelas, pakai syarat dan seterusnya kan? Dan Salid dikasih hadiah, Salid yang utusannya dikasih hadiah. Setelah itu datang, kemudian surat itu dibacakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya dia minta kepadaku ya potongan dari tanah, aku enggak akan lakukan. Kemudian setelah selesai itu, datanglah malaikat Jibril. Setelah di sini Fathu Makkah, yang terjemahan diartikan apa itu? Falamma sarafa Rasulullah minal fatah. Jadi gini, tadi belum saya jelaskan. Sebagian surat-surat ini ternyata ada yang dikirim Rasulullah bukan setelah Sulhul Hudaybiyah, Tapi setelah apa? Fathu Makkah. Tapi kalau yang Kaisar Romawi, kemudian Kisra, kemudian yang kemarin di awal-awal itu jelas, insyaallah itu setelah Sulhul Hudaybiyah, memanfaatkan waktu genjatan senjata. Tapi di akhir-akhir ini banyak yang itu dikirim Nabi setelah Fathu Makkah. Apalagi yang terakhir nanti itu jelas ini setelah Fathu Makkah. Jadi ada beberapa surat yang dikirim bukan ketika selesai Sulhul Hudaybiyah, tapi setelah selesai Fathu Makkah. Kemungkinan yang ini juga. Makanya di sini katakan minal fatah. Falamma sarafa Rasulullah minal fatah, ketika Rasulullah selesai itu Fathu Makkah, datang malaikat Jibril dan malaikat Jibril ngasih tahu Nabi bi anna haudha matah. Sesungguhnya haudha telah mati. Haudha itu tadi Raja Yamamah tadi loh mati. Rasulullah dikasih kabar sama Jibril bahwa haudha ini mati. Kemudian Rasulullah berkata, amma innal yamamata sayakhruju biha kadzabun yatanabbi. Adapun di kota Yamama, adapun di negeri Yamama, nanti akan muncul pendusta yang mengaku jadi nabi. Yuktalu ba'di, dan nabi palsu itu akan terbunuh setelah kematianku nanti. Faqala qailun ya Rasulullah, man yaktuluhu, siapa yang akan membunuh nabi palsu itu ya Rasulullah? Anta wa ashabuka, kamu dan sahabat-sahabatmu itu nanti yang membunuh nabi palsu itu. Ternyata setelah Rasulullah wafat, pemerintahan dipegang oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terbukti omongannya Nabi. Ada Nabi palsu muncul di Yamamah. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Tepat ucapannya Rasulullah. Rasulullah wafat, di zamannya Abu Bakar cuma 2 tahun kan, Abu Bakar gak lama, itu muncul Nabi palsu seperti yang disampaikan Nabi. Di Yamamah, namanya Musailamah Al-Kadzab. Langsung Abu Bakar mengutus, di antara yang diutus adalah Khalid bin Walid. Ditumpas dengan setumpas-tumpasnya dengan pedangnya Allah, Khalid bin Walid. Ya, Musailamah al-Kadzab. Muncul di negeri Yamamah tersebut. Terbukti ucapannya Rasulullah. Kemudian surat Nabi yang ke-7. Al-Kitab ilal Haris bin Abi Syamr al-Ghassani sahib Dimasqah. Suratnya Nabi kepada Al-Haris bin Abi Syamr Al-Ghassani. Ini orang Arab yang ikut Romawi. Jadi begini, Arab itu, terutama Jazirah Arab itu, dulu hukumnya Romawi gak sampai ke situ. Paham? Karena itu padang pasir gersang. Jadi Romawi malas untuk menaklukkan. Padahal Romawi itu menaklukkan Mesir, Romawi menaklukkan Ethiopia, Afrika. Bayangkan. Tapi tidak pernah dalam sejarah Mekah Madinah dikuasai Romawi. Tidak ada. Paham saya ya? Nah. Tetapi ada orang Arab di pinggiran utara, bangsanya bangsa Arab, ya, bagian utara ikut Romawi. Itu adalah Raja Hosan. Nah, di situ di antara ini yang disebutkan ini. Antum masih ingat enggak kemarin saya jelaskan? Waktu Kaisar Romawi mengatakan, siapa yang sunat di muka bumi ini? Masih ingat? Siapa yang sunat di muka bumi ini? Karena dia mimpi bahwa raja dari kaum yang sunat akan nampak dan mengalahkan kerajaannya. Kaisar Romawi ngomong, sapa wong sing sunat ini? Dijawab sama orang-orang, sing sunat yaiku orang Yahudi. Kan gitu kan? Sudah, beres, jangan khawatir wahai Kaisar, kita bunuh semua orang Yahudi. Terus ada yang ngomong, Kaisar Romawi, selain orang Yahudi ada yang sunat. Mereka adalah orang Arab. Yang ngomong ini siapa? Loh, bukan, antum kurang teliti kemarin. Ayo bawa terjemahan, tak tunggu. Gale ono. Raja Hosan ini orang Arab yang ikut apa? Romawi. Coba, betul enggak saya ngomong? Coba dicari yang bawa terjemahan. Ya, apa saya nyarikan? Oh, kalau di sini enggak disebutkan ya, di Sahih Bukhari yang disebutkan. Enggak tahu di sini cerita enggak itu. Enggak disebutkan di sini. Dalam? Baik. Jadi seperti itu, ada yang ngasih tahu. Lah yang ngasih tahu ini orang-orang Hosan ini. Hosan ini adalah orang Arab yang bagian apa tadi? Pinggiran utara yang ikut Romawi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah kirim surat ke Raja Ghassan ini. Namanya Harith bin Abi Syamr al-Ghassani. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ilal Harith bin Abi Syamr. Namanya nama Arab. Sohiamlah. Kemudian salamun ala manittaba al-huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dan orang yang beriman kepada Allah dan percaya. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahda la syarikala. Sesungguhnya aku menyeru kepadamu, wahai Harith bin Abi Syamr, agar engkau beriman kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa yabqa laka mulkuka, dan kerajaanmu tetap jadi milikmu. Rasulullah mengirim surat ini dibawa oleh Syuja' bin Wahab bin Bani Asad min Khuzai'ah bin Khuzaimah, dibawa sahabat ini. Walamma ablaghahul kitab Romabi, ketika surat ini sampai ke Raja Ghassan ini, dilempar suratnya Nabi. Suratnya Nabi diapakan? Dibuang, dilempar. Kemudian dia mengatakan, man yanzi'u mulki minni, siapa yang berani merampas kekuasaanku dari diriku, siapa yang berani merampas kerajaanku, ana sa'irun ilahi, aku akan datangi dia. Walam yuslim, dia enggak mau masuk Islam, sombong dia ini. Setelah itu dia datang ke ke paduka Kaisar Romawi. Setelah disurati Nabi itu, dia lapor ke mana? Ke Kaisar Romawi. Wasta'dana qaisara fi harbi Rasulillah. Maka dia minta izin kepada Kaisar Romawi untuk menyerang Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota apa? Madinah. Kemudian fa'ajazal Haris Syuja' bin Wahab bil kiswa wan nafaqa waraddahu bil husna. Tetapi meskipun demikian, ini Haris ini ngasih hadiah kepada utusan Nabi. Ya gitu, memang kayak gitu dulu, zaman dulu itu. Meskipun enggak senang tetap dikasih apa? Hadiah. Ya Haris ngasih hadiah Syuja' bin Wahab, utusannya Rasulullah SAW. Tetapi enggak terlalu nanggepi Kaisar Romawi. Kenapa Kaisar Romawi enggak terlalu nanggepi? Karena di dalam hati kecilnya itu apa? Pokoknya ngerti apa, ngono lho. Ketika orang Ghassani datang, lho, kok ngerti apa? Aku lebih paham tentang Muhammad itu. Paham enggak maksudnya ya? Karena dia sudah tahu. Di antara bukti nanti bahwa Kaisar Romawi itu tahu bahwa Nabi itu benar-benar Nabi, surat yang terakhir ini. Belum yang terakhir. Oh, yang terakhir ini ya. Yang ke-8 saya ceritakan di sini. Bagaimana Kaisar Romawi tahu bahwa Rasulullah itu Rasul? Perhatikan. Ini yang terakhir, yang nomor 8 ya. Alkitab ila Malik Oman. Suratnya Nabi ke Raja Oman. Oman di mana? Mananya Yaman? Enggak tergambar nek ngene-ngene sampean enggak ngerti. Nah, tak takoni ya, di mana Yaman? Di mana Oman? Nek sampean belajar sejarah itu harus buka-buka peta. Jadi kira-kira nduk ndi unci ero. Nah, tak takoni Oman itu di mana? Ibu kota Oman apa wis? Tripoli, Libya. Ya saya itu lho belajar itu SD dulu itu. Ibu kota negara kita apalkan dari A sampai Z. Masa sak masjid gak ono sing ngeru ibu kota Oman. Dalam Muscat. Sampeyan browsing apa enggak? Iya, Muscat. Di mana Oman itu? Oman di sebelah timurnya siapa? Negara Yaman. Berbatasan langsung sama Laut Arab atau Samudra India. Lihat itu, di situ itu. Jadi ujung barat, tenggaranya Jazirah Arab. Tenggaranya Jazirah. Antum lihat Jazirah Arab yang paling tenggara itulah Oman. Betul. Ya. Lihat peta biar tahu. Rasulullah SAW itu kirim surat dari Madinah ke sana sudah. Bayang. Dari Madinah sudah sampai ke tenggaranya Jazirah Arab sana, ke Oman sana. Ya, perhatikan. Kataban Nabi sallallahu alaihi wasallam kitaban ila maliki Oman, namanya Jaifar, wa akhihi Abd, ibnai Al-Julanda. Rasulullah kirim surat ke Raja Uman. Ada dua penguasanya, adik kakak. Namanya Ja'far bin Al-Julanda dan Abd bin Al-Julanda. Jadi dua-duanya anaknya siapa? Julanda. Adapun teks suratnya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah. Dari Muhammad utusan Allah. Ila Ja'far wa Abd ibnai Al-Julanda. Dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ja'far dan Abd, dua-duanya anaknya Julanda. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti jalan petunjuk. Dari surat-surat yang kita baca, suratnya Nabi ini, berarti antara bismillahirrahmanirrahim dengan salam duluan mana? Dari yang kita baca selama ini, dari Iraklius, kemudian Kisra, Mukaukis, Najasi, Bahrain, selama yang kita baca tadi, Rasulullah mendahulukan bismillahirrahmanirrahim ataukah mendahulukan assalam? Bismillahirrahmanirrahim dulu ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillahi ila Ja'far wa Abd ibnai Al-Julanda salamun ala manittaba'al huda amma ba'd. Fa inni ad'ukuma bidi'ayatil Islam aslima taslama. Sungguhnya aku ajak kalian untuk masuk Islam. Masuk Islamlah kalian berdua. Kalian berdua akan selamat. Fa inni Rasulullah ilan nasi kafah. Sungguhnya aku adalah Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ini adalah keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki seluruh Rasul dari Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua Rasul diutus untuk kaumnya, kecuali Rasulullah. Ya, Rasul diutus untuk bangsa merah, bangsa hitam, bangsa putih. Rasulullah SAW. Rahmatan lil alamin. Berbeda dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub untuk kaumnya. Makanya Rasulullah mengatakan fa inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafa. Sungguhnya aku diutus untuk utusan Allah untuk seluruh umat manusia. Makanya risalahnya Nabi itu kan ke seluruh bangsa-bangsa. Perhatikan, Rasulullah nyurati Mukaukis. Ya, bangsa Kipti. Rasulullah mengirimi surat Najasi bangsa Afrika. Rasulullah mengirimi Kaisar Romawi bangsa perwakilan Eropa. Betul apa enggak? Rasulullah mengirimi apa Persia dan sekitarnya, Afghanistan, kemudian Iran, kemudian Pakistan dan sekitarnya itu. Jadi pada waktu itu adanya yaitu, maka dikirimi semua bangsa-bangsa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innakuma in aqartuma bil Islam, seandainya kalian berdua mengaku Islam, maka kerajaan kalian tetap menjadi milik kalian. Fa in abaituma, tapi kalau kalian berdua enggan, ya enggak mau masuk Islam, enggak mau mengakui Islam, fa inna mulkakuma zail, maka sungguhnya kerajaan kalian berdua akan lenyap hilang. Wa khayli tahullu bisahatikuma, dan kudaku akan sampai ke tempatmu. Subhanallah. Ya, antum kalau baca di antara keistimewaan Nabi yang tidak dimiliki oleh Rasul-Rasul yang lain adalah sebelum berperang itu Allah sudah tancapkan perjalanan sebulan itu rasa takut di musuh-musuhnya. Rasulullah diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Di antaranya Rasulullah diberi Jawamil Kalim. Apa Jawamil Kalim itu? Ngomong sedikit tapi maknanya luas. Itu satu. Dua, Rasulullah SAW dihalalkan bagi Nabi ghanimah, tidak dihalalkan bagi Nabi-Nabi dulu. Jadi zaman dulu itu Nabi-Nabi itu kalau perang dapat ghanimah, tahu ghanimah ya? Rampasan perang, gak boleh diambil, mesti ada api. Dan api itu akan apa? Menyambar seluruh ghanimah itu. Pernah Nabi zaman dulu itu perang, tiba-tiba api gak datang-datang. Jadi ghanimahnya masih ada di situ. Api enggak datang-datang. Ternyata apa? ternyata ada prajurit dari Nabi itu yang apa? Mencuri. Mencuri apa? Bukan, itu kalau baju perang kan Rasulullah itu, zamannya Rasul. Ya. Mencuri emas. Kalau enggak salah kepala sapi berupa emas. Kalau enggak salah wallahu alam. Setelah itu baru dikembalikan, baru turunlah api. Kemudian diantara keistimewaannya Rasulullah ini, Rasulullah sudah menancapkan apa? Ketakutan. Allah sudah menancapkan ketakutan pada musuh-musuh Islam selama jarak 1 bulan perjalanan. Dan diantara keistimewaan umat ini adalah Allah jadikan tanah itu suci, bisa digunakan untuk tempat sholat. Mau kemana aja boleh, mau sholat di mana aja boleh. Orang Islam itu gak harus ke tempat tertentu. Semuanya halal, selama bukan kuburan, selama bukan apa? Kamar mandi WC, ya seperti itu. Jadi Rasulullah mengancam, kalau kamu masuk Islam, milikmu Oman itu. Tapi kalau kalian enggak mau masuk Islam, maka sesungguhnya kerajaanmu akan hilang dan kudaku akan sampai di tempatmu. Fatadhar nubuwati ala mulkikuma, dan kenabianku akan tersebar dan nampak di kerajaanmu. Sudah diomongin Nabi seperti itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat dibawa oleh orang yang cerdas luar biasa, negarawan, politikus, cerdasnya sahabat. Sopo kira-kira? Amr bin As. Cerdasnya sahabat Amr bin As, politikus ulung, cerdik. Amr bin As itu negosiator, pelobi, diplomat ulung, ya ini Amr bin As. Orangnya itu dah. Sulit dia mengemban tugas terus gak berhasil, itu sulit. Sering berhasilnya daripada tidaknya. Memang orangnya dia ini Amr bin As ini. Berangkat Amr bin As. Wah, pengalamannya segudang. Ini baru masuk Islam Amr bin As. Ini dalil bahwa ini gak mungkin setelah Sulhul Hudaybiyah. Antum paham maksudnya? Surat ini loh. Amr bin As sudah masuk Islam. Betul apa ini? Berarti ini dalil bahwa surat ini bukan setelah Sulhul Hudaybiyah. Ini setelah Fathu Makkah. Makanya saya katakan, tidak semua surat yang kita baca ini setelah Sulhul Hudaybiyah. Ada yang setelah Fathu Makkah. Buktinya Amr bin As sudah masuk Islam. Padahal Amr bin As kan masuk Islamnya menjelang Fathu Makkah. Betul? Oke. Berangkatlah Amr bin As membawa surat itu. Sampai datang ke negeri Oman, ketemu dengan dua orang. Dua orang siapa tadi namanya? Jaifar dan Abad Ibnai Al-Julandah. Dan ya, ketika dilihat sama Amr bin As, cerdasnya Amr bin As, dilihat dua orang ini. Mana yang lebih halus, mana yang lebih enak, mana yang sekiranya bisa dipengaruhi. Ternyata yang mana? Yang mana kira-kira? Yang Jaifar apa yang Abad? Yang Abad. Yang adiknya. Oh, ini lebih pintar Amr bin As. Teliti dulu, di mapping dulu dua orang ini yang paling kaku yang mana, yang enak diajak ngobrol yang mana. Dilihat, oh ternyata yang apa, yang kecil ini, yang Abad ini, didatangi sama Amr bin As. Kemudian dia ngomong, ini Rasulu Rasulillah, aku adalah utusan dari utusannya Allah kepadamu wahai Abad, dan kepada kakakmu siapa namanya, Jaifar. Maka Abad mengatakan, akhi al-muqaddam alayya bisinni wal mulki, kakakku lebih harus didahulukan dari segi umur dan dari segi kekuasaan. Jangan aku, ke kakakku aja. Itu berarti baik dia ini, enggak serakah gitu. Siapa namanya? Abad ini. Padahal kalau urusan politik enggak ada kakak adik, bunuh-bunuhan. Antum tahu Harun Ar-Rasyid itu punya anak. Harun Ar-Rasyid, khalifah yang terkenal itu loh, dinasti Abbasiyah. Yang sering diceritakan di buku-buku yang dijual di bis-bis sama Abu Nawas itu loh. Sering dibuat cerita-cerita guyon-guyon. Amr, padahal itu apa? Khalifah ternama, mulia. Harun Ar-Rasyid punya anak namanya Al-Amin. Al-Amin ini emaknya orang Arab. Punya anak lagi, Harun Ar-Rasyid ini, anak laki-laki namanya Al-Ma'mun. Emaknya Al-Ma'mun ini wanita Persi. Kalau emaknya Al-Amin, orang Arab. Yang dilantik jadi khalifah, Al-Amin dulu. Al-Amin jadi khalifah. Ternyata apa yang terjadi? Al-Amin dibunuh Al-Ma'mun. Saudara loh itu. Saudara, sama-sama maninya Harun Ar-Rasyid ada di mereka berdua. Dibunuh Al-Amin. Dibunuh sama siapa? Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini ibunya orang Persia. Dan dirawat sama orang-orang Persia. Makanya terjadi fitnah Al-Ma'mun terpengaruh pemikiran apa? Al-Mu'tazila, semoga Allah mengampuni beliau. Kemudian Imam Ahmad dicambuk, dipenjara. Itu kan zamannya kalau sudah saudara itu bunuh-bunuh. Tapi ini tidak ini. Ini baik. Siapa namanya? Abed sama siapa tadi? Ja'far. Enggak seraka. Bahkan mengutamakan saudaranya. Enggak mau kudeta, enggak mau. Bahkan ketika datang surat dari Amr bin As, jangan saya. Langsung aja ke kakakku. Itu kan menunjukkan baik dia ini. Enggak seraka. Wa ana usiluka ilahi. Aku akan jadi mediator antara dirimu dengan kakakku. Saya ajak menuju kakakku. Wa matatu ilaihi. Apa yang kamu seru? Apa yang kamu ajak? Kok sampai kirim surat dari yang katamu rasul tadi itu? Atu ilallah wahdah. La syarikalah. Aku ingin ngajak kamu dan kakakmu untuk nyembah Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah. Enggak ada ragu-ragu. Enggak ada pelintat-pelintut, enggak ada. Tegas. Apa kamu kok kesini? Untuk apa? Ngajak kamu dan kakakmu nyembah Allah. Apakah ada dakwah yang sejelas ini? Jelas terang. Ngejak kamu untuk nyembah Allah dan mengesakan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa takhla ma ubida min dunihi, dan engkau tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Wa tashhad anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan engkau harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Jelas gamblang, enggak pakai basa-basi. Qala, maka Abed berkata, ya Amr, innaka ibnu sayyid qaumika fa kaifa sana abuka. Wahai Amr, engkau adalah putra dari pemimpin kaummu. Terus apa yang dilakukan ayahmu? Bukankah kamu itu anak dari pemimpin orang Quraisy? Itu menunjukkan Amr bin As dikenal oleh siapa? Oleh Abed tadi itu. Fa innalana fi qudwa. Sesungguhnya ayahmu itu di dalam dirinya ada suri toladan. Kami mengikuti dia. Maka dijawab sama Amr bin As, mata bapakku mati. Walam yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ayahku tidak beriman kepada Rasulullah. Wa waditu annau kana aslam wa saddaqa bi, aku berharap ayahku dulu masuk Islam dan percaya kepada Islam. Wa qad kuntu ana ala mithli ra'yi hatta hadani Allah lil Islam. Dulu aku seperti bapakku. Tersesat seperti bapakku. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadaku menuju Islam. Perhatikan, ini menarik ini. Jarang terungkap. Apa kata Al-Abed? Abed berkata, famata tajbak. Sejak kapan kamu mengikuti Muhammad? Sejak kapan kamu masuk Islam? Dijawab sama Amr bin As, koriban. Baru saja aku masuk Islam. Aina kana islamuka? Di mana kamu masuk Islam, wahai Amr bin As? Indan Najasyi. Aku masuk Islam ketika aku ada di hadapan Najasyi. Berarti ketika dialog sama siapa? Loh. Dia ngomong, "Sejak kapan kamu masuk Islam, wahai? Sejak kapan kamu mengikuti yang katanya Nabi tadi itu, wahai Amr bin As?" Dijawab sama Amr bin As, aku sudah masuk Islam mengikuti Nabi ini semenjak aku ada di sisinya Najasyi, Raja Ethiopia. Nyebut di hadapan Raja Najasyi. Itu dalil bahwa masuk Islam di hatinya Amr bin As itu sebenarnya semenjak terjadi apa? Ayo ngomong-ngomong. Semenjak terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far bin Abi Thalib. Masuk bingung enggak kan? Nek teko itu sekarang teko, besok gak teko, ya gak nyambung. Nek teko dari awal, ya nyambung. Dulu kan saya ceritakan. Dulu kan pula-pula aku cerita doa. Dulu saya ceritakan, Amr bin As itu diutus kafir Quraisy untuk menemui Raja Najasyi. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu memberi suaka kepada orang-orang Mekah yang tertindas untuk hidup aman di negeri Ethiopia sana. Kan gitu kan? Quraisy gak terima. Itu ngapain orang-orang lemah-lemah itu? Ya kok lari ke sana dikasih suaka sama Raja Najasyi. Maka kafir Quraisy mengutus diplomatnya, negosiatornya, pelobi ulungnya, siapa namanya? Amr bin As. Nah, ketika di sana itu terjadi dialog antara tiga orang. Kan gitu kan dulu itu, Raja Najasyi, Ja'far bin Abi Thalib sama Amr bin As. Saling memprovokasi, Amr bin As ini memprovokasi raja agar orang-orang Mekah itu diusir, kan gitu ceritanya itu. Nah, tapi kalau lihat dari omongannya Amr bin As ini, perhatikan, sebenarnya Islam sudah masuk diriku semenjak aku ada di hadapannya siapa tadi? Najasyi. Berarti sebenarnya sudah mulai masuk Islam zaman itu. Paham ya? Fa akhbartuhu anna Najasyi qad aslama, dan aku kabarkan kepada abad pemimpin Uman tersebut bahwa Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian setelah itu abad bertanya kepadaku, wa kaifa sana qaumuhu bimulki? Sing bener ente Amr bin As. Benar tak Najasyi itu masuk Islam? Lalu bagaimana dengan kaumnya? Apa enggak kudeta? Maka dijawab sama Amr bin As, aqarruhu wattaba'uhu. Kaumnya mengikuti dirinya. Qal al-asakifa waruhban tabi'u. Apakah para uskup-uskup, para pendeta-pendeta juga mengikutinya? Naam, iya mengikuti. Undur ya Amr matakul. Innau lesa min khosla min rojulin afdoh lahu min al-kidib. Hati-hati wahai Amr bin As ngomongmu. Walau kamu gak boleh dusta wahai Amr bin As. Karena gak percaya. Siapa yang gak percaya? Abad. Singgirna kamu ngomong ini. Gak boleh kamu dusta wahai Amr bin As. Gak boleh seorang Arab dusta itu gak boleh. Kamu jangan dusta. Jangan karena ingin berhasil ngasih surat kepada saudaraku, kemudian kamu buat cerita-cerita aneh dusta. Apa kata Amr bin As? Makadibtu. Saya tidak bohong. Ya, dan menurut agama kami Islam, kami tidak menghalalkan apa? Kedustaan. Kemudian summa qala ma'arohirokel alima bi islamin Najasyi. Kemudian dia ngomong, terus bagaimana dengan Najasyi? Bagaimana dengan Heraklius? Bukankah Najasyi itu dibawa kendali Romawi? Meskipun jaraknya jauh, loh. Antum coba lihat peta pulang ke rumah, lihat peta Romawi pada waktu itu ada di Konstantinopel atau di Suriah sampai ke apa tadi? Ethiopia. Jauh loh itu, bukan enggak jauh, jauh itu. Maka Amr bin As, kamu ngomong jangan dusta loh kamu ini. Masuk akal tak omongan ente ini. Kalau Najasyi kata ente masuk Islam, terus bagaimana dengan apa? Kaisar Romawi Heraklius, kok enggak diserbu? Kan gitu kan ini? Kok dibiarkan? Maka dijawab sama Amr bin As, "Bala, iya. Dan Kaisar Romawi tahu kalau Najasyi itu masuk Islam." Tambah enggak percaya. Siapa yang enggak percaya? Betul, kamu ini enggak masuk akal ngomongmu. Tapi buktinya dia meskipun enggak percaya selalu ngor informasi. Senang juga ini apa ini? Diceritani senang sama Amr bin As. Biasa inalim tamdzalik. Bagaimana kamu tahu tentang itu semuanya? Qultu, kata Amr bin As, kana Najasyi yakhruju lahu kharaja. Dahulu Najasyi itu selalu kirim upeti. Pajak. Kirim upeti, kirim pajak kemana? Kaisar Romawi, karena kan dibawa kendali. Falamma aslama wa saddaqa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal, tapi ketika semenjak Najasyi masuk Islam, beriman kepada Rasulullah, Najasyi berkata, "La wallahi lau sa'alani dirhaman wahidan ma'ataituhu." Demi Allah, seandainya Kaisar Romawi Heraklius memerintahkan aku meminta satu dirham saja, satu dirham itu murah, enggak banyak. Seandainya Kaisar Romawi minta kepadaku satu dirham saja, wallahi tidak akan saya berikan upeti itu. Ditantang, padahal kecil ini. Tauhidlah yang menjadikan seorang pemberani. Paham? Kemudian setelah itu, setelah diomong, fabalau hirokel kaulahu, dan ucapannya Raja Najasyi itu sudah sampai ke Heraklius. Bukan enggak sampai. Heraklius sudah tahu kalau siapa namanya Najasyi yang bernama Asama itu membangkang tahu. Wa qala lahu yannak akhuhu, maka saudaranya Kaisar Romawi, saudaranya Heraklius, mungkin adiknya, berkata kepada Kaisar Romawi, atada'u abdaka la yukhriju laka kharja, wahai baginda kaisar, apakah engkau membiarkan budakmu, hamba sahayamu, tidak membayar upeti kepadamu? Apakah kau biarkan? Tidak kau serbu? Tidak kau kasih pelajaran kepada raja kecilmu itu? Wa yadinuna bidinin bidini ghairika dinan muhdatha, dan dia telah mempunyai agama baru selain agamamu, wahai kaisar Romawi. Apa jawab Heraklius? Ini dalil bahwa Heraklius itu sebenarnya ya apa mana ya, asli ini kusing bener gitu loh, tapi aku gak bisa ngeloki. Heraklius mengatakan, rajulun rahiba fi dinin fakhtarahu li nafsihi ma asna'u bihi. Najasyi, seorang laki-laki yang telah mencintai sebuah agama, dia memilih untuk dirinya agama tertentu, ma asna'u bihi, apa yang aku lakukan kepada orang yang yakin dengan agamanya? Wallahi laula dzin bi mulki la sunatu kama sana. Wallahi kalaulah bukan karena takut kerajaanku, niscaya aku akan lakukan seperti yang dilakukan oleh siapa? Najasyi. Qala undur ma taqulu ya Amr, qultu wallahi sadaqtuka. Kata Abad, undur ma taqulu ya Amr. Hati-hati. Kalau ngomong itu lihat dulu, jangan sembarangan wahai Amr bin As. Masih durung percaya dia ini. Masih belum percaya. Kata Amr bin As, wallahi sadaqtuka. Wallahi sadaqtuka. Demi Allah aku ngomong jujur kepadamu. Aku enggak dusta sama kamu. Aku ngomong apa adanya ini. Ya. Qala Abad, fa akhbirni mal ladzi ya'muru bi wa yanha. Oke, kalau gitu apa sih yang diperintahkan nabimu itu? Nabimu merintahkan apa? Ngelarang apa? Coba tak dengarkan sih. Barangkali aku tertarik. Dijelaskan sama Amr bin As. Bukan Amr bin As kalau enggak pinter. Amr bin As mengatakan, ya'muru bi ta'atillah wa yanha'an maksiatihi. Menyuruh kami untuk taat kepada Allah. Melarang kami berbuat maksiat. Menyuruh kami albir, berbakti kepada orang tua. Wasilatir rahim, menyuruh kami untuk nyambung tali rahim. Dan melarang kami dari berbuat dolim dan permusuhan. Melarang kami dari berbuat zina. Melarang kami dari minum khamar. Melarang kami dari, apa tadi ini? Menyembah patung, menyembah salib. Dijelaskan sama Amr bin As tentang Islam. Setelah itu Abad mengatakan, ma ahsana hadzal ladzi yad'u ilai. Alangkah indahnya apa yang kamu serukan itu. Alangkah indahnya apa yang diserukan oleh nabimu itu. Laukana akhi yutabi'uni alaihi la rakibna hatta nu'min bi Muhammad wa nusaddiq bihi. Seandainya saudaraku setuju sama aku, maka kami akan bersegera datang ke Madinah berbaiat dengan nabi itu. Cuma kan dia kan masih statusnya di bawah, karena raja yang inti siapa namanya tadi? Ja'far. Tapi ini kan belum ketemu Ja'far, siapa namanya? Amr bin As. Amr bin As masih membangun dialog dengan adiknya untuk disampaikan kepada Ja'far, kan gitu ceritanya. Innau in aslama mallakahu Rasulullah ala qaumi, dan seandainya kamu masuk Islam, kerajaanmu tetap milikmu. Ya, seperti itu yang diomongkan. Inna hadzal khalqun hasan, ini adalah perangai yang baik, diterangkan. Kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa dalam Islam itu ada sedekah. Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya di negerimu dan nanti diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di negerimu juga. Bukan orang-orang kaya diambil darimu terus dibawa ke Madinah dibagikan di Madinah. Lah, bukan gitu. Jadi orang kaya diambil hartanya untuk zakat dan dikembalikan ke orang-orang fakir di mana? Ya di negerimu sendiri gitu loh. Ya, kata si ini, kalau begitu kelihatannya kaumku enggak mau kalau pakai bayar-bayar gitu, kalau pakai iuran-iuran gitu enggak mau tuh. Biasanya kalau yang lain setuju, kalau sudah mulai iuran enggak setuju. Ya. Akhirnya gitulah. Nah, ini singkat cerita disampaikan. Disampaikan kepada siapa? Ja'far. Ja'far mikir dan menang dan mengatakan, besok kita ketemu lagi. Dipikir sama dia, masih ragu-ragu. Ja'far ini rada alot. Wangi gak kayak siapa tadi namanya? Apa tadi? Terus besoknya gak ada kejelasan, ya. besoknya enggak ada kejelasan di sini, bahkan ini saya singkat ya, enggak diizinkan masuk. Akhirnya ngomong, ya sudah kalau enggak diizinkan sudah, saya besok pulang. Dan kita akan bertemu di medan perang, gitu lah, kan sudah didakwai. Disampaikan lagi sama adiknya, ini serius kak, ini nek dewe ini, kalau enggak masuk Islam, datang pasukannya Muhammad, kita enggak bisa berbuat apa-apa ini. Apa maksudnya ya? Dibutin-butin ke orang adiknya. Akhirnya, ya sudah saya masuk Islam aja. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Pertama-tama terpaksa, akhirnya bagus Islam. Akhirnya masuk Islam dua-duanya. Itu singkat kata seperti itu. Ya, akhirnya dua-duanya masuk Islam. Lah, setelah ini besok terjadi peristiwa dahsyat. Nah, ini kan mulai santai-santai karena aman dari apa? Kafir Quraisy kan gitu ya. Lah, besok terjadi peristiwa yang lumayan. Namanya perang Khaybar. Saya perhatikan. Khaybar ini masih unsur Yahudi. Di awal-awal sudah saya ceritakan, Yahudi di kota Madinah ada tiga, betul? Bani pertama, Bani Qainuqa, diusir dari kota Madinah karena melecehkan sahabiat Nabi. Ada seorang wanita berjilbab ditarik sampai terlihat auratnya oleh orang Yahudi. Maka orang Yahudi ini dibunuh oleh seorang Muslim. Maka orang Muslim dikeroyok sama orang Yahudi wafat. Kemudian Rasulullah mengirim pasukan mengusir Yahudi dari Madinah. Terus mereka pulang ke daerah utara, mau balik ke Yerusalem atau gimana, wallahualam. Di tengah perjalanan banyak yang mati, di tengah jalan banyak yang punah. Bani Qainuqa. Kemudian selanjutnya Bani yang kedua, Bani Nadir. Perhatikan. Bani Nadir ini pengkhianatannya adalah ketika didatangi Nabi untuk urunan diat, masih ingat? Mereka bersekongkol, mumpung Muhammad di sini, ayo kita bunuh. Maka mereka mengutus seorang untuk bawa apa? Batu besar. Kata temannya, jangan. Wallahi seandainya kamu bawa batu besar ini, niscaya akan turun wahyu dari langit kepada Muhammad, ngasih tahu kalau kita mau bunuh. Loh, percaya loh mereka itu. Maka temenan pak, orang ini gak gobris temannya yang ngomong gitu, bawa batu besar, mau ditimpakan Rasul, dapat wahyu Rasul. Rasul langsung pergi dari tempat itu membawa pasukan. Bani Nadir ini diusir Nabi dari dalam kota Madinah, pergi ke utara. Kemana? Ya ke Khaybar ini. Ke Khaybar ini. Salah satu tokohnya adalah Huyai bin Akhtab. Yang kemarin sudah saya jelaskan tewas itu kan. Nah kemudian yang ketiga adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah kesalahannya karena berkhianat dalam perang Ahzab, perang Khandaq, dan kesalahannya fatal, itu bisa menyebabkan nyawa melayang itu. Akhirnya dieksekusi semuanya. Di antara yang dieksekusi adalah gembongnya Bani Nadir tadi, siapa namanya? Huyai bin Akhtab, karena dia yang memprovokasi orang-orang Bani Quraidah. Lah, berarti di antara tiga Yahudi ini yang masih ada yang mana? Yang Bani Nadir. Tempatnya di mana tadi? Khaybar. Nah di Khaybar ini padahal sudah diusir Nabi, di Khaybar ini dia memerankan konspirasi. Sampai kemarin terjadi perang Khandaq itu kan karena akalnya siapa? Akalnya Bani Nadir ini. Yang ada di mana? Di Khaybar. Ilah besok disikat sama para sahabat Bani Nadir. Bani Nadir yang ada di mana? Khaybar. Dan besok itulah Rasulullah bertemu sama Sofia. Besok saya ceritakan Rasulullah ketemu siapa? Sofia. Ketika Sofia, ketika Rasulullah menang perang Khaybar, datang Ja'far. Ja'far itu hijrahnya bukan dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Ja'far itu dari Mekah ke Habasyah, dari Habasyah naik perahu. Naik kapal langsung ke Madinah, enggak pakai ke Mekah. Lah besok itu Rasulullah ketemu Ja'far. Kan bertahun-tahun Ja'far enggak pulang, di mana? Di Najasyi kan gitu kan. Lah besok pulang ke Madinah langsung, enggak pakai ke Mekah. Ketemu Rasul, saking senengnya sampai Rasul mengatakan, aku gak tahu, aku ini seneng karena menang Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far. Nah, itu besok akan saya ceritakan insyaallah. Sampai di sini apa yang disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.